Alhamdulillah, 10 lagu Al-Mubarak telah kita lantunkan beserta ayat Al-Quran yang artinya ada hubungannya dengan selawat-selawat tadi. Selanjutnya akan ada satu selawat baru, insya Allah akan kami keluarkan pada album yang ke-12 yang insya Allah pada tahun 2019 nanti, insya Allah. Solawat Qomaril Wujud, solawat Qomaril Wujud diijazahkan oleh Habib Abu Bakar As-Segaf, simbahnya Habib Ali Zainal Abidin Pekalongan Az-Zahir. Selawat ini diijazahkan juga oleh Maulana Habib Muhammad Lutfi Pekalongan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qamar al-wujud fi hadha al-yawm wa fi kulli yawmin wa fi al-yawmin. وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. إليهم Sallallahu Nabi Muhammad.